Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi sittu durar min usuli ahli al-athar. Waqad ishtamalat suratul fatihati ala hadhi al-arkani thalatha fi akmali bayanin. Faqawlu ta'ala ihdina s-sirata al-mustaqim ishtamal ala ruknayn al-kitabi wa sunnati kama sabak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan pembahasan prinsip yang ketiga, al-aslu tsalits min usuli ahli al-athar. Setelah kita ambil prinsip pertama, ya, ikhlasu dini lillah. Yang kedua, apa yang kedua? Prinsip yang kedua, at-tariq wahidun, jalan itu satu, tak ada berbilang. Maka prinsip yang ketiga adalah ittiba'ul kitabi wa sunnati ala fahmi salafis salih. Kewajiban kita dalam memahami Quran dan Sunnah, mengikuti petunjuk yang terdapat dalamnya, bukan dengan hawa nafsu kita, tapi hendaklah apa yang kita pahami tersebut yang terdapat dalam Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat, para tabi'in, yang mereka disebut dengan nama as-salafus salih. Dan beliau hafizahullah tabaraka ta'ala menyebutkan ada rukun ketiga yang tak boleh lepas daripada rukun pertama dan kedua dalam memahami agama ini. Sumber agama ini yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga dalam memahami Quran dan Sunnah ini wajib dengan pemahaman para salafus salih atau generasi sahabat terdahulu. Kenapa perlu rukun yang ketiga ini? Jawabannya, karena banyak sekali kelompok-kelompok dalam Islam ini mereka juga menyuarakan Quran dan Sunnah. Bahkan kemarin kita ulas, setiap kelompok-kelompok yang dalam mereka ada kesesatan, penyimpangan, mereka juga berdalih berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Saya telah sebutkan beberapa contoh daripada apa yang mereka katakan. Ya, Mu'tazilah juga mereka berpatokan dengan Quran dan Sunnah. Jabariyah, Murji'ah, mereka juga ambil Quran dan Sunnah, tetapi mereka mengambil secara parsial. Ya, apa-apa yang dapat membenarkan mazhab mereka. Oleh karena itulah butuh rukun yang ketiga dalam memahami ini. Tanpa rukun yang ketiga ini kita akan tersesat pula. Ya. Karena kita melihat kelompok-kelompok yang nyempal, kelompok yang punya baiat, membaiat kepada pemimpinnya, mereka juga membawa dalil argumentasi. Kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin seperti kaum Khawarij dan anak keturunannya yang berganti-ganti baju seperti ISIS dan semacamnya, ya, Al-Qaidah dan semacamnya, mereka juga punya dalil dan argumen daripada Quran dan Sunnah. Ya, maka apabila kita biarkan, kita lepaskan semua orang bicara tentang Quran dan Sunnah, tak akan mungkin dapat dipersatukan. Ya, karena penyimpangan mereka itu bukan pada Quran dan Sunnahnya, tapi dalam memahaminya. Ya, kaum Khawarij ketika mereka menentang Ali radhiyallahu anhu wardah, yang menyerahkan urusan dalam perang Siffin, ya, untuk berdamai, mengutus sahabat Nabi SAW Musa al-Ashari. Ya, mereka mengatakan Ali ini telah menyimpang daripada Quran, karena dalam Quran itu tidak boleh berhukum kepada manusia. Mereka menyebutkan sejumlah daripada dalil. Di antaranya kata mereka, innal hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Bagaimana Ali menyerahkan urusan kepada manusia? Ali berhukum dengan hukum manusia. Ya, kata mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," dan seterusnya. Ya, apa kata Ali bin Abi Thalib? "Kalimatu haqqin." Kalimat ini yang mereka sampaikan ini benar, tapi urida bil batil. Tapi dengan kalimat yang benar ini mereka maksudkan adalah kebatilan. Subhanallah. Ya. Banyak orang baca Quran, banyak orang baca ayat. Ya. Tapi mereka tak memahami kandungan isinya, atau mereka pahami sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Karena itulah Nabi mengatakan orang Khawarij itu mereka baca Quran, bukan tak baca Quran. Bahkan bacaan Quran mereka itu, ya, kuantitasnya lebih banyak daripada bacaan para sahabat. Tapi tak guna. Kenapa? Karena mereka tak memahami Quran sebagaimana pemahaman para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka salah menempatkan ayat-ayat. Ayat-ayat yang seharusnya ditempatkan untuk orang-orang kafir, mereka tempatkan kepada kaum muslimin. Maka perlu sekali rukun yang ketiga ini. Tak cukup dengan Quran dan sunnah, tapi harus diikat dengan rukun yang ketiga ini. Bahkan rukun yang ketiga ini dalilnya banyak daripada Quran. Bahkan dalam surat Fatihah sendiri ada dalil tentang hal ini. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinash shiratal mustaqim." Tunjukilah kami ke jalan lurus. Jalan lurus ini adalah jalan Quran dan sunnah. Ijtama'a ruknail kitabi wa sunnah kama sabaq. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa tiap hari dalam surah Al-Fatihah, "Ihdinash shiratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan lurus. Dan kita telah sebutkan tafsiran para ulama tentang mana as-siratal mustaqim. Di antara tafsirannya sebagian Ibnu Katsir menukil, as-siratul mustaqim adalah Quran. Ya, dan Quran tak akan dapat dipahami sendiri tanpa sunnah. As-siratul mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. As-siratul mustaqim adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makna kita ada yang menyimpang, semuanya benar. As-siratul mustaqim dialah Quran dan sunnah. Dialah jalan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan dialah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ya, ihdinash shiratal mustaqim terkandung padanya dua rukun, Quran, sunnah. Dan inilah jalan lurus. Tapi kita butuh rukun yang ketiga untuk mengikat pemahaman ini supaya tak lepas daripada apa yang dipahami generasi terbaik umat ini. Naam, qauluhu. Naam. Wa qauluhu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ishtamala 'ala fahmi salaf li hadzal shirat. مع أنه لا يشك أحد في أن من التزم بالكتاب وسنة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم إلا أنه لما كان الناس للكتاب وسنة منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف ألا وهو تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف وقول الصراط الذين أنعمت عليهم. Adapun rukun yang ketiga ini termuat dalam ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah Kau berikan kepada mereka nikmat. Dan jalan orang-orang ini Allah sebutkan dalam surah Imran, "Wa man yuti'illah," saya tidak khilaf Imran. "Wa man yuti'illah," nanti benarkan Syekh Ibrahim. "Wa man yuti'illah war rasula," barang siapa yang tunduk kepada Allah, taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka itulah yang akan dikumpulkan beserta orang-orang Allah beri kepada mereka nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Siapakah mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat? Jalannya para nabi, jalannya para siddiq, dan tingkat tertinggi setelah tingkatan para nabi adalah tingkat as-siddiqah, as-siddiqun. Dan orang yang paling tinggi imannya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Jalannya para siddiqin. Ya, yang ketiga jalannya para syuhada. Para syuhada banyak. Yang terdepan diantara para syuhada adalah Umar, karena dia terbunuh. Setelah Umar adalah Uthman. Uthman pun terbunuh. Setelah Uthman adalah Ali. Ali pun terbunuh. Dan setelah itu generasi sahabat-sahabat lainnya yang mereka tewas sebagai para syuhada. Inilah jalan yang Allah beri kepada mereka nikmat. As-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, dan orang-orang salih daripada umat ini. Yang terdepan, yang paling salih adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan kepada mereka nikmat. Ishtamal ala fahmi salaf li hadha sirat. Ayat ini mencakup jalan yang Allah inginkan, itu jalan lurus adalah jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Yaitu jalan yang dipahami oleh orang-orang terdahulu dalam memahami makna as-sirat ini. Ma'annahu la yashku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi wa sunnah faqad ihtada ila siratil mustaqim. Kita tak meragukan siapapun yang benar-benar mengikuti Quran dan sunnah, menjadikan keduanya sebagai petunjuk, pasti dia benar-benar di atas jalan lurus, pasti. Tetapi masalahnya, kata beliau, illa annahu kana fahmun nasil kitabi wa sunnati minhu sahih wa minhu saqim. Tapi dalam memahami Quran dan sunnah ini ada pemahaman-pemahaman orang yang salah, ada yang benar. Yang salah, yang menyimpang, ini yang berbahaya. Dan mereka mengklaim, kami ambil daripada Quran, kami ambil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berbahaya. Ya, saya berikan contoh. Dan paling banyak adalah masalah zikir berjamaah dengan suara satu, dengan suara menggema, dengan suara yang tinggi. Subhanallah. Mana dalilnya dari Nabi dan para sahabat? Tak ada. Tapi mereka berusaha untuk membenarkan apa yang mereka katakan, berusaha cari dalil. Kata mereka, lihat dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka lah yang berzikir kepada Allah. Mereka ini menunjukkan banyak, baik dalam kondisi berdiri, baik dalam kondisi duduk, wala junubih, baik dalam kondisi berbaring. Ya, kata mereka, ini ayat menunjukkan bolehnya berzikir berjamaah dengan suara yang satu. Ya, dan mana dalilnya? Ini Quran. Subhanallah. Padahal Nabi tak pernah ajarkan zikir bersama dengan berdiri, zikir bersama dengan duduk, zikir bersama dengan berbaring. Tak ada. Ya, ini yang kita katakan, andai kata diserahkan orang memahami Quran sunnah masing-masing, muncullah berbagai macam ragam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kemarin kita bahas tentang orang-orang sufi yang tidak mau sholat dengan alasan apa? Sholat itu untuk ahli syariat. Kami bukan ahli syariat, kami di atas, kami ahli ma'rifat. Sholat itu adalah kewajiban untuk orang-orang awam, bukan untuk orang-orang khawas. Orang khawas tak perlu lagi sholat, karena orang-orang khawas telah menyatu dengan ma'rifat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, lihat, mereka pakai ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ibadati Tuhanmu, sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin itulah ma'rifat. Kita menyembah Allah, salat itu sampai datang kepada kita ma'rifat. Kalau sudah sampai kepada kita ma'rifat, kita telah masuk ke dalam alam hakikat, tak butuh lagi syariat. Dalil Quran. Ya, Qurannya benar, tapi otak orang yang menafsirkannya itu yang sesat dan menyesatkan. Ya, maka kita katakan butuh rukun ketiga ini. Ya, kalau anda melihat pemahaman khawarij, pemahaman murjiah, pemahaman mu'tazilah, mereka semua jangan dikatakan tanpa dalil semata, mereka juga pakai dalil. Tapi mereka kena pada rukun yang ketiga dalam memahami dalil tersebut. Illa annahu lamma kana fahmun nasi al-kitabi wa sunnati minhu sahihu wa minhu saqim. Tapi masalahnya adalah dalam memahami Quran dan sunnah, orang berbeda-beda pemahamannya. Ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang menyimpang, sebagaimana orang-orang khawarij yang mengkafirkan Ali. Subhanallah, lihat Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ini yang membunuh Ali. Ketika bunuh Ali, dia baca ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang jual dirinya untuk Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tikam Ali. Bukan satu kali tikaman, 9 tikaman. Dia baca Quran. Dia menganggap dirinya telah menjual dirinya untuk Allah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai apa itu? Quran. Pemahaman yang sesat, bukan Qurannya. Subhanallah. Dia anggap masalah bumi ini sekarang Ali sebagai biang keroknya, Amr bin Nas biang keroknya, Muawiyah, mereka tiga-tiga inilah Rasul kufri, pemimpin kekufuran, harus dihabisi. Subhanallah. Ketika Abdurrahman bin Muljam ini lewat, maka dia melihat seorang perempuan dari kaum Khawarij dan dia terpesona dengannya. Seketika dia khidbah, perempuan ini katakan, syaratnya kau bawakan kepada aku kepala Ali. Subhanallah. Mereka mencap ahli ini asqa khalqillah, orang paling celaka di muka bumi ini. Padahal saksi Rasulullah, keterangan Rasulullah, dia adalah ahli surga. Alangkah banyaknya keutamaan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali. Subhanallah. Mereka bunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka bunuh dengan Quran. Yang salah bukan Quran, tapi pemahaman yang menyimpang itu yang salah. Subhanallah. Ya, sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari sebagian informasi-informasi yang akurat, bagaimana kaum Khawarij yang membunuh ibu bapaknya sendiri karena dianggapnya murtad, tak membaiat imamnya Al-Baghdadi. Ketika dia pecahkan kepala ayah dan ibunya dengan pistolnya, dia bacakan ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Tak akan kau temukan satu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah, walau kanu abahum, walaupun dia orang tua mereka sendiri. Tar. Au abna'ahum waslaw, walaupun mereka adalah anak-anak mereka sendiri. Allahu akbar. Bahaya. Subhanallah. Wallahi kalau kita tak belajar dengan pemahaman yang benar, alangkah murahnya kita terseret gelombang fitnah, kesesatan, penyimpangan, mengatasnamakan agama. Jihad dianggap bagian daripada agama. Jihad itu kata yang mulia, tapi penempatannya tidak benar, tidak hak. Teror mereka sebut dengan jihad, membunuh darah kaum muslimin yang maksum, mereka anggap jihad. Membunuh para, subhanallah, membunuh orang-orang kafir ahlu zimmah, mereka anggap jihad. Siapa yang menghalalkan membunuh darah orang-orang kafir ahlu zimmah? Tak boleh, meskipun mereka kafir. Ya, mereka tawan siapa? Mereka tawan para pelancong, para penziarah. Mereka tawan, mereka bunuh, mereka minta tebusan. Ini tidak boleh dalam Islam. Subhanallah. Kembali kepada kitab ini, iqtadal al-amru ruknan thalithan. Karena itulah, karena ada pemahaman manusia yang menyimpang, yang menyalah, dibutuhkan rukun yang ketiga. Lirafil khilaf, untuk menghilangkan perselisihan dalam memahami ayat. Bahkan sebagian orang mengerjakan yakni klinik, santet, sihir dengan pakai ayat. Ayatnya benar, hak. Melet perempuan supaya ikut dengannya. Amalkan surat Yusuf, baca ini. Kau baca ini 50,000 kali. Kau baca ya. Baca 50,000 kali ini. Nah, ini syarat-syaratnya. Ayam putih, nasi putih. Subhanallah. Kau baca ayat ini. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini kau baca 50,000 kali. Subhanallah. Pakai apa dia? Pakai perempuan. Ayat. Ilmu-ilmu yang aneh-aneh macam-macam. Pukulan jarak jauh. La ilaha illallah. Tercampak kayak di TV-TV itu. Kayak film-film dulu itu. Pakai apa dia? Ayat. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi herannya, orang-orang non-muslim juga punya atraksi yang sama. Mereka bisa buat yang sama. Mereka ambil senjata tajam, mereka potong-potong tubuh mereka, mereka tikam mereka, macam-macam. Seperti debus, tradisi-tradisi yang dari syaitan. Main debus, mereka cucu-cucu mereka mengatakan, ini ilmu putih. Kami baca ayat. Memang kuman, kami baca ayat. Subhanallah. Ya. Tapi Nabi tak pernah ajarkan ayat Quran untuk semacam ini. Nabi SAW ketika perang Uhud berdarah, tak kebal. Nabi lebih utama daripada mereka. Subhanallah. Jadi khotil kiram rahimakumullah, maka kita jangan tertipu. Ketika menyimpang cara beragamanya, dia baca ayat, jangan tertipu. Ustaz hafal Quran dia, hafal kutubus sittah. Bukan masalah hafal Quran, kaum Khawarij banyak hafal Quran. Dalam memahami Quran benar tidak? Sesuai enggak dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat? Ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanallah. Kata beliau, ala wahwa taqyidu fahmil akhlaf bifahmil aslab. Yaitu rukun yang ketiganya adalah kewajiban orang-orang datang belakangan, kaum khalaf yang datang belakangan kita adalah khalaf dari sisi bahasa. Karena kita datang belakangan, ya, mereka harus mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman salaf orang terdahulu secara bahasa. Jadi salaf secara bahasa orang terdahulu, khalaf adalah orang yang datang belakangan secara bahasa. Adapun salaf secara istilah adalah ya, mereka orang-orang terdahulu daripada generasi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman, salaf. Adapun definisi khalaf secara istilah adalah orang yang menyelisihi pemahaman salafus salih, ya, dari orang-orang yang datang belakangan, menyelisihi pemahaman orang terdahulu, ini namanya apa? Khalaf. Dan secara bahasa kita khalaf, tapi insyaallah secara syariat kita berusaha mengikuti pemahaman salaf. Dan salaf tak ada kartu anggota. Dia bukan organisasi, dia bukan ormas, bukan nama, ya, buat nanti apa namanya firqah, buat ormas baru, apa nama ormasnya? Ya, ormasnya Salafus Salafus Salih. Bukan nama. Salaf bukan apa yang kau tulis besar-besar, saya ini salaf, bukan. Salaf adalah cara memahami agama yang hak, yang benar dalam semua sisi, dalam semua konten agama, dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dalam bab siasa, dalam bab akhlak, dalam bab ibadat, berusaha ikut pemahaman mereka. Maka jangan katakan mana pimpinan salaf Kota Batam. Ada. Ya. Siapa yang berani? Ini bukan ormas. Ini tak ada kartu anggota. Subhanallah. Ya. Ini cara beragama yang diajarkan Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء لطوائف ثلاثة بأوجز لفظ وأخطره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح. كمل اقرأ بعده. فكل من وقال وقال فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله. ابن القيم berkata, وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. Lihatlah rahasia yang begitu dalam, ya, ketika disebutkan, yakni sebab dan balasan bagi tiga kelompok tersebut dengan bahasa yang begitu singkatnya, redaksi yang begitu padatnya, ya, disebutkan, ya, dalam surat Fatihah ini tiga kelompok dengan bahasa redaksi begitu singkat. Pertama adalah kelompok, ya, orang-orang mukmin. Bagaimana mereka? Mereka yang menempuh jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Apa itu jalan lurus? Tadi tersebutkan di antaranya adalah, ya, orang-orang yang mengikuti ilmu dan amal, itu jalan lurus. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tak ada amal. Mereka lah orang-orang yang Allah murkai. Mereka lah orang-orang Yahudi dalam firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang rajin beribadah tapi tanpa landasan ilmu, tanpa dasar. Mereka lah orang-orang Nasara yang tersesat, kata Allah, walad dhalin. Dan inilah manusia. Ada yang punya ilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, tersesat, bahkan menyesatkan manusia. Ada yang rajin beramal tapi tak punya ilmu, tersesat dan menyesatkan manusia. Orang-orang mukminlah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka di atas petunjuk. Ya, fa innal in'ama 'alaihim. Sesungguhnya nikmat Allah anugerahkan kepada mereka, yatadhammanu in'amahu bil hidayah. Maka di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat hidayah. Allati hiya al-ilmun nafi. Apa itu nikmat hidayah? Hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan amal salih. Maka apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, apa itu definisi pada hidayah? Hidayah adalah definisinya al-ilmu, ya, al-ilmun nafi wal amalus salih. Ilmu yang lurus, ilmu yang benar yang diamalkan dengan cara yang benar. Inilah namanya hidayah. Andai kata ada orang merasa tenteram dan nyaman dengan ibadah yang dia perbuat, tapi tanpa ilmu, ini bukan hidayah, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang dia punya dalil yang kuat, punya ilmu yang masya Allah, tapi tak mengamalkan konsekuensi daripada ilmu tersebut, ini orang bukan mendapat hidayah, ini orang tersesat. Siapa orang mendapat hidayah? Yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Al-ilmu nafi' wal-amal salih. Inilah dia hidayah. Dan ini hanyalah orang-orang mukmin semata. Ya Allah berikan kepada mereka nikmat. Naam. Waqal, berkata Al-Muqayyim, fakullu man kana a'rafa lil haqq, barang siapa yang paling mengerti kebenaran, wa atba'lah, yang paling mengikuti kebenaran, kana awla bis siratil mustaqim, mereka lah yang lebih layak dikatakan di atas jalan yang lurus. Ya, yang paling mengerti jalan tersebut, yang paling mengerti kebenaran, yang paling mengikuti kebenaran, bukan sekadar mengerti, ada orang mengerti tapi tak mau ikut. Abu Talib bukan tak mengerti kebenaran, dia tahu kebenaran Islam, dia tahu kebenaran Rasulullah, tapi tak mau ikut. Subhanallah. Yang paling mengerti kebenaran, yang paling mengikuti kebenaran, merekalah yang paling terdepan di atas sirat ini, di atas jalan lurus ini. Wala raibah, tak kita ragukan lagi. Anna ashabar Rasulillah, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah wa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, hum awla bihadhihi sifati min rawafid. Mereka ini lebih layak mendapatkan sifat ini. Ya, sifat apa? Sifat menggabungkan antara ilmu dan amal dibandingkan kaum rawafid yang ilmu mereka bukan mereka dapatkan daripada Quran dan Sunnah. Subhanallah. Mereka punya Quran sendiri, mereka punya Sunnah sendiri. Subhanallah. Ya, orang-orang mukmin lebih layak. Subhanallah. Yang menegakkan Islam adalah mereka, para sahabat-sahabat Nabi, bukan kaum rawafid. Mereka yang menegakkan Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, bukan kaum rawafid. Subhanallah. Walihada fassara as-salafus siratal mustaqim wa ahlah, karena itulah para as-salafus salih menafsirkan makna siratal mustaqim, ya, dan orang-orang yang ada padanya, bi Abi Bakr wa Umar, dengan ya tafsiran Abu Bakar dan Umar, wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebagaimana disebutkan, yang tertafsir siratal mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Naam. Kamil. Wa fi hadha tansisun minhu rahimahullahu ta'ala ala anna afdala min man, ala anna afdala man an'ama Allahu alayhi bil ilmi wal amali hum ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, li'annahum shahidu at-tanzila wa shahadu min hadyi Rasulil Karim ma fahimu bihi ta'wil as-salima, kama qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'minu alayhi alfitna, la tu'man alayhi alfitna, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kanu afdala hadhihi al-umma wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha taqallufan, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wa tabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, fa innahum kanu 'ala al-hadyil mustaqim. Wa fi hadha tansisun minhu rahimahullah. Dan ini menunjukkan ya apa yang telah dituangkan oleh beliau rahimahullah, ya, maksudnya Al-Qayyim, ala anna afdala man an'ama Allahu 'alaihi bil ilmi wal amal hum ashabu Rasulillah, yang paling utama ya Allah SWT anugerahkan kepada mereka ilmu dan amal, merekalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa demikian? Li'annahum syahidut tanzil, karena mereka lihat turun air. Kenapa? Allahu Akbar. Kenapa tak mereka paling di atas kebenaran? Mustahil orang-orang yang datang setelah mereka mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat Quran itu turun, mereka melihat Jibril. Subhanallah. Sebagian mereka disampaikan oleh Jibril salam Allah kepada mereka, sebagian mereka Jibril mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah. dan Quran itu turun dengan bahasa mereka. Allahu Akbar. Turun dengan bahasa Arab dan itulah bahasa mereka. Mereka yang paling ahli dalam berbahasa. Subhanallah. Dan diantara sebab banyak penyimpangan orang-orang datang belakangan adalah kerancuan dalam memahami bahasa Arab dengan benar. Subhanallah. Banyak menyimpang orang-orang Mu'tazilah karena tak memiliki bahasa Arab yang kuat sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka melihat Quran turun. Wa syahadu min hadir Rasulil Karim. Mereka langsung melihat, menyaksikan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi menunaikan zakat, bagaimana Nabi berhaji. Subhanallah. Bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi menyembah Allah. Mereka langsung lihat. Subhanallah. Ya. Kemudian ma fahimu bihi ta'wil as-salim. Dengan hal itulah mereka yang paling paham dan pemahaman mereka pemahaman lurus, karena mereka mengetahui kenapa Quran turun. Kata Ibnu Mas'ud, perawi kisah ini setelah ini, tidaklah ada satu pun tempat daripada Quran kecuali aku tahu kenapa dia turun, kapan dia turun, di mana dia turun. Kata Ibnu Mas'ud, andai kata saat ini masih ada orang yang lebih mengetahui tentang perkara ini, aku akan berguru belajar kepadanya dimanapun dia berada. Subhanallah. Kama qala Ibnu Mas'udin, sebagaimana Mas'ud berkata, man kana minkum mustannan, barang siapa di antara kalian yang ingin ikut jalan, falyastanna biman qad mata, ikutilah jalan orang-orang yang telah wafat, yang telah meninggal. Subhanallah. Ya, barang siapa yang ingin mencari figur, barang siapa yang ingin mengikuti jejak orang-orang terdahulu, ikutilah jejak orang-orang yang telah wafat. Fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah. Karena kalau kita jadikan figur orang hidup, siapa yang menjamin dia aman selamat daripada fitnah sampai akhir hayatnya? Berapa banyak orang-orang kita anggap Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, dalam keistiqamahan, akhirnya Allah buat menyimpang hatinya. Tak jamin. Orang hidup tak dapat dijamin dia selamat daripada fitnah sampai dia meninggal. Tahulah kita bagaimana akhir kehidupannya. Istiqamahkan dia, tahunya di ujung kehidupannya setelah dia meninggal. Banyak orang-orang yang dah dielulukan, dianggap dialah pemimpin kebenaran. Subhanallah, akhirnya dia tersesat, akhirnya dia menyimpang. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kau cari figur, jangan cari orang hidup, tak ada yang selamat. Wallahi kadang-kadang ustaz-ustaz yang kita paham mereka adalah orang-orang yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, ternyata Allahu Akbar, hanya Allah yang bolak-balikan hati manusia. Sebagian mereka melenceng jauh. Subhanallah. Dahulu bermajlis bersimpuh dengan para sahabat-sahabatnya, ahlu sunnah semacam mereka, sekarang bersimpuh majlis sama ahlu bid'ah. Subhanallah. Menjadi pembela terdepan bagi ahlu bid'ah. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan jangan fanatik buta kepada ustaz. Subhanallah. Jangan taklid. Tak ada yang menjamin seorang selamat selama dia hidup. Subhanallah. Dahulu dia terdepan, sekarang paling belakang. Terdepan menjadi penentang sunnah. Terdepan menjadi bumper bagi orang-orang ahlu syahwat. Subhanallah. Kata beliau, ulaika ashabu Muhammad. Kalau kau mau ikut, itulah mereka sahabat-sahabat Muhammad, ikuti. Kanu afdhal hadhil ummah, mereka yang paling utama di antara umat ini. Dengan nas Quran. Ibnu Mas'ud bukan karang-karang, dengan nas Rasulullah. Tak ada yang kita dijamin Allah ridhoi gitu ya, tapi lihatlah para sahabat, Allah menjamin mereka. Ya, apa kata Allah? Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah meridhai mereka. Muhammad dan Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaa 'al kufar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi as'a yani fi wujuhihim min athari sujud dzalika matsalun fit tawrat wa matsalun fil injil, sampai akhir ayat. Subhanallah. Allah menyebutkan sahabat Muhammad, begitu dahsyatnya mereka. Sifat-sifat mereka ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Allahu Akbar. Banyak sekali. Ya. Ketika orang-orang munafik mencela para sahabat, mereka mengatakan, ya, apa kata orang-orang munafik? Jangan kita ikut-ikut mereka itu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, Ini ayat turun kepada orang-orang munafik. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, tidaklah akan beriman sebagaimana berimannya manusia. Qalu, berkata orang-orang munafik, anu'minu kama amana sufaha'u. Apakah kami akan ikut beriman sebagaimana berimannya itu orang-orang bodoh? Siapa yang dimaksud orang munafik di sini? Manusia. Sahabat. Siapa yang Allah SWT puji di sini? Yang orang-orang munafik diperintahkan ikut mereka. Siapa? Sahabat. Jika diperintahkan kepada mereka, berimanlah sebagaimana berimannya manusia. Siapa manusia di sini? Sahabat. Yang turun kepada mereka ayat. Ya, orang-orang munafik mengatakan, bagaimana kita beriman sebagaimana beriman itu orang-orang bodoh? Karena sepanjang zaman orang munafik akan mengatakan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaan mereka. Dalam sunnah Rasulullah, Nabi yang mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik orang adalah orang yang hidup pada zamanku. Apakah maksudnya di sini Abu Jahal? Wallahi tidak. Apakah maksudnya Abu Lahab? Tidak. Pastilah mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa abarraha quluban, mereka lah yang paling baik hatinya. Subhanallah. Ya. Lihatlah bagaimana para sahabat korbankan segala yang mereka miliki untuk Islam, yang tak pernah kita terpikir mampu berbuat seperti mereka. Bayangkan Abu Bakar kerahkan seluruh hartanya di jalan Allah pada perang Tabuk. Umar setengah hartanya, Uthman sepertiga hartanya. Bahkan diri mereka menjadi bumper bagi Rasulullah dalam perang Uhud. Belasan orang tertancap panah demi menjadi bumper bagi Rasulullah. Lantas itu datang orang-orang Rafidah yang tak pernah menegakkan daulah, tak pernah menyebarkan dakwah kecuali merusak. Subhanallah, mereka mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sampai saat ini. Subhanallah. Kata beliau, wa a'maquha ilman, mereka itu yang paling dalam ilmunya dengan nas Quran, dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul, kata beliau, wa aqalluha takallufan, mereka orang yang paling tak suka segala hal yang berlebih-lebihan. Apa adanya mereka, aqalluha takallufan dalam segala bab. Dan orang-orang datang belakangan seperti kita, orang yang paling senang takalluf, memaksakan banyak hal yang tidak kita mampu. Mereka tidak, ya, memaksakan banyak hal-hal yang kita paksakan masuk ke dalam agama, padahal bukan daripada bagian agama. Banyak ghulu, alangkah besarnya pada umat ini ghulu. Apa itu ghulu? Sifat ekstrim, berlebih-lebihan dalam memahami agama, mengamalkan agama. Subhanallah. Kata beliau, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi, mereka lah generasi Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya. Wa iqamati dinih, mereka lah Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Allahu akbar. Ketika Rasulullah wafat, jazirah Arabiah telah masuk Islam. Datang Abu Bakar, datang Umar, sudah sampai ke Afrika Islam. Datang Uthman, sudah sampai ke Cina Islam. Uthman, Ali, Muawiyah, sampai ke seluruh penjuru dunia. Itu kaum Rafidah, apa yang mereka dirikan, apa? Mana jasa mereka terhadap Islam? Mana? Tak ada. Yang ada pengkhianatan demi pengkhianatan. Hancurnya dinasti Bani Abbas, mereka yang menjual. Subhanallah. Sementara mereka mereka yang paling atas petunjuk. Subhanallah. Yang mereka agamanya dibangun di atas kebencian kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibn Mas'ud? Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah kedudukan mereka, jangan hinakan mereka. Pernah seorang ditanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, raja yang paling utama di seluruh penjuru bumi ini, subhanallah, dengan Umar bin Abdul Aziz, kepada salah seorang yakni ulama, kalau saya tidak khilaf mungkin seorang tabi'in, apa yang mana lebih utama, apakah Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Dengan marah ulama tersebut berkata, demi Allah, satu butir pasir atau debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah tak akan dapat dikalahkan oleh segunung apapun banyaknya, bahkan lautan apapun banyaknya daripada perbuatan kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Satu saja butir pasir yang menempel di hidung Muawiyah lebih utama daripada apapun yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz tidak pernah melihat Nabi SAW. Subhanallah. Tak ada kita boleh mencela sahabat-sahabat Nabi siapapun mereka. Walaupun kita tidak mengatakan mereka maksum, mereka keliru, mereka khilaf, mereka salah, tapi kesalahan mereka setetes di atas samudra daripada kebaikan-kebaikan mereka. Subhanallah. Fa innahum kanu, kata beliau, wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah mereka pada jalan mereka, wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, pegang erat apa yang kalian mampu, ikutilah akhlak mereka, akhlak sahabat. Subhanallah. Sahabat Nabi, mereka orang begitu lurus akidahnya, begitu mulia akhlaknya, begitu lemah lembut, begitu santunnya. Allahu Akbar. Ya, wadinahum min akhlaqihim wadinahum, ikuti akhlak mereka, ikuti agama mereka. Dan manusia itu akan dikatakan orang sempurna ketika menggabungkan dua hal, akhlaknya baik, agamanya baik. Akhlaknya baik dengan manusia, agamanya baik dengan Allah. Sebagian orang agamanya baik tapi akhlaknya tak baik. Subhanallah, kalau utang tak bayar, mau menipu dalam bermuamalat, ini tak baik akhlaknya, berarti dia bukan orang baik. Ada orang subhanallah baiknya akhlaknya, tak pernah menipu, tak pernah curang, lurus dalam berjual beli, dalam bermuamalat, tapi tak baik kepada Allah, tak mengerjakan solat, meninggalkan puasa dan seterusnya, tak baik akhlaknya. Yang tadi baik agamanya tapi tak baik akhlaknya, ini sebaliknya pula. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, ikuti mereka, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Subhanallah. Satu paragraf lagi, akhi. Wa qala aidan innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wizara'u nabiyhi sallallahu wizara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna 'ala dinihi fama ra'ahu almuslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wama ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Qala aidan, berkata Ibnu Mas'ud juga, innallaha nadhara fi qulubil ibad, Allah telah melihat hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubi al-ibad, maka Allah mendapati hati Muhammad adalah hati yang paling baik di antara semua manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah tunjuk dia, Allah pilih dia sebagai rasul, ya, untuk menjalankan misi Allah. Allah pilih dia untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah kirimkanlah kepadanya risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat kembali kepada hati-hati hamba. Ba'da qalbi Muhammad, setelah hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati yang paling baik hatinya adalah hati sahabat-sahabat Muhammad. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih, maka Allah pilih mereka menjadi pembantu-pembantu nabinya. Yuqatiluna 'ala dinih, mereka berperang, ya, mempertahankan agama Allah. Fama ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasan, dan apapun yang mereka orang-orang Islam, yaitu para sahabat, melihat itu baik, maka dia adalah baik. Jadi ini menunjukkan ijma' para sahabat itu semuanya baik, tak boleh kita tentang. Ya, wama ra'auhu sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apapun yang mereka para sahabat lihat itu sepakat mereka buruknya tentang suatu perkara, maka itulah dia keburukan. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini uji, inilah pujian diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda kepada para sahabat-sahabat Nabi, yang banyak sekali dalil-dalil yang mendukungnya, menunjukkan mereka yang paling utama. Ya Allah ridai, kalau Allah ridai mereka, berarti kita tak salah mengikuti cara mereka dalam beragama. Subhanallah, itu kesimpulannya. Kalau andai kata Allah tak ridai mereka, jangan pernah kita ikuti cara beragama mereka. Karena Allah ridai mereka, kita ikuti cara beragama mereka. Subhanallah. Ya, demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita malam hari ini kita padakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.